إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain karya Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pembahasan kita sebelumnya adalah tentang ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, atau mengambil harta-harta kaum muslimin dari wakaf, dari baitul mal, dan dari yang lainnya. Itu juga termasuk daripada ghulul. Dan juga di antara bentuk ghulul apa? Hadaya al-ummal, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para petugas ya negara yang bekerja mengambil zakat dan yang lainnya, itu pun termasuk ghulul. Ya, sekecil apapun barang yang dicuri dari ghanimah, maka itu pun dosa besar. Ya, jika memang itu adalah harta ghanimah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca, ya barang siapa yang ya diberikan atau diserahkan kepadanya hak kaum muslimin, maka kembalikanlah semuanya, ya walaupun itu hanya satu buah jarum. Iya. Ini menunjukkan sekecil apapun, jika itu memang bukan hak dia, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Adapun ancamannya apa? Ancaman bagi orang yang ghulul adalah harta yang ia ambil akan ya dibawa oleh dia nanti di yaumul qiyamah dengan dikalungkan di lehernya. Ada yang ya harta, ada yang uang, ada yang bentuknya kertas, bahkan tanah dikalungkan ke lehernya karena dia telah mengambil ya tanah yang bukan miliknya. Iya. Kemudian terkait dengan permasalahan ghulul, kita sedikit tambahkan karena kemarin sebagian ikhwah bertanya, maka di sini ada beberapa hal yang orang ketika berada di dalam medan perang boleh memanfaatkan harta orang kafir. Boleh memanfaatkan harta orang kafir. Yang pertama adalah yang disebut dengan istilah salab. Salab itu adalah harta atau barang yang ada pada orang kafir, dari badannya, baik itu bajunya, pedangnya, senjatanya, ya, itu diperbolehkan diambil oleh orang yang membunuhnya. Satu lawan satu, ya. Dia dibunuh bukan oleh berbarengan oleh kaum muslimin, tapi satu lawan satu. Dibunuh, mati orang kafir tersebut. Mati orang kafir tersebut, maka yang ada pada badan orang kafir ini dari baju, senjata, itu boleh dimiliki oleh orang yang membunuh, yang disebut dengan salab. Sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Auf bin Malik Al-Asja'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bis-salabi lil qatil, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan salab, tadi salab harta dari kafir yang terbunuh untuk orang yang membunuhnya. Berarti ini apa? Tidak masuk kepada mengambil atau tidak masuk kepada kata ghulul. Ya, sekali lagi, jika seorang muslim ya satu lawan satu dengan orang kafir, kemudian orang kafir itu terbunuh, maka boleh harta yang ada pada badannya orang kafir tersebut diambil, baik itu baju, senjata, ataupun yang lainnya. Kemudian juga di antara perkara yang boleh dimanfaatkan oleh orang yang sedang berperang diambil adalah memakan makanan, minuman yang berada di medan perang selama belum dipindah dari medan perang. Seperti orang yang berperang ketika menyerbu wilayah orang-orang kafir, menemukan di situ mungkin kebun, ada buah-buahan, dia memakannya. Ada binatang ternak, diperah susunya, dia meminum susunya. Iya, itu diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis Ibnu Umar, riwayat Abu Dawud. Ibnu Umar mengatakan, kunna nusibu minal asali fanakuluha walam yukhammishu, atau wala nakuluha wala narfa'uhu. Kami dahulu ketika berperang mendapatkan madu, kami memerah susu, kami memakannya tanpa mengangkatnya ya, atau menyetorkannya sebagai harta ghanimah. Iya. Artinya langsung diminum. Ya, menemukan madu di wilayah medan perang, ya langsung diminum, itu diperbolehkan, tidak termasuk kepada ghulul. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita bisa pahami mana yang diperbolehkan untuk diambil, mana yang tidak, dengan penjelasan tadi. Dan tambahan lagi terkait dengan permasalahan ghulul, apabila seseorang mengambil ghulul sebelum dibagikan, maka wajib dikembalikan apapun itu barangnya. Jelas dengan larangan hadis-hadis yang sudah kita baca, jika dia mengetahui bahwa itu harta ghanimah, ternyata ghanimah yang dikumpulkan belum dibagi, wajib dia cepat mengembalikannya. Adapun apabila sudah dibagikan ghanimah tersebut sedangkan ia belum mengembalikannya, para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama mengatakan dia mengambil seperlimanya, sisa dari ghanimah tersebut disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Ngambil ternyata ya mau disetorkan sudah dibagi ghanimah tersebut. Maka menurut pendapat pertama, dia ambil seperlimanya, sisanya disedekahkan kepada kaum muslimin. Adapun pendapat kedua adalah wajib tetap dia mengembalikan kepada penguasa, karena itu termasuk harta yang hilang. Harta yang hilang. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kita masuk ke bab berikutnya. Ihtijabu al-hakim duna hawaijil muslimin. Penguasa yang menghalangi kebutuhan kaum muslimin. Penguasa yang menghalang-halangi, mempersulit, menghalang-halangi kebutuhan kaum muslimin. Beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Maryam Al-Azdi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala dakhaltu ala Muawiyah, aku masuk kepada Muawiyah. Faqala ma an'amana bika aba fulan, wahai Abu Fulan, ma an'amana bika, sungguh kami tidak merasa senang denganmu. Wahia kalimatun taquluhal Arab, itu satu ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Fakultu hadisan sami'tuhu ukhbiruka bihi, maka aku berkata satu hadis yang aku dengar, ukhbiruka bihi, aku beritahu anda dengannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu azza wa jal syai'an min amril muslimin, siapa saja yang Allah berikan kepadanya kekuasaan dari urusan kaum muslimin, dari urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim, lalu orang ini, siman ini, mempersulit kebutuhan kaum muslimin, mempersulit, menghalangi kebutuhan kaum muslimin, wakhallatihim wafakrihim, kesulitan dan kemiskinan mereka. Ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi, maka sebagai balasannya kepada orang ini, kata Nabi SAW, Allah akan persulit, Allah akan halangi dia dari kebutuhannya, kesulitannya dan kefakirannya. Qala faja'ala rajulan ala hawaijin nas, maka Allah akan jadikan ia sebagai orang yang ia meminta-minta kepada manusia. Iya. Hadis ini dalil yang ditujukan kepada penguasa. Dalil yang ditujukan kepada penguasa atau orang-orang yang diberikan wewenang mengurusi urusan kaum muslimin. Siapa saja, kata Nabi, yang Allah berikan kepadanya wilayah, kekuasaan, wewenang untuk mengurusi syai'an, bukan seluruhnya, syai'an, salah satu dari urusan kaum muslimin. Bagian apa yang mengurusi. Ya. Mengurusi bagian ini, mengurusi kebutuhan kaum muslimin dalam bidang ini, dalam bidang ini, dalam bidang ini. Ya. Dia diberikan wilayah. Lalu apa? Bukan mempermudah kaum muslimin untuk mendapatkan haknya, urusannya, tapi justru mempersulit, menghalang-halangi. Ya. Menghalangi kesulitan mereka, kebutuhan mereka, bahkan kemiskinan mereka. Maka Allah akan balas dengan Allah tidak akan memenuhi hajatnya. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan dengan kata yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, ini ancamannya secara khusus yang menunjukkan bahwa perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan dosa besar. Min kabairidz dzunub, di antara dosa besar. Barakallahu fikum. Maka seseorang yang Allah berikan amanat untuk memiliki kekuasaan, ya, mengurusi kaum muslimin, ya hendaknya mereka itu mempermudah urusan kaum muslimin. Hendaknya mereka mempermudah, melancarkan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, bukan malah mempersulit. Sebagian dari ya kaum muslimin yang Allah berikan kekuasaan, kewenangan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, justru ketika datang kaum muslimin ingin meminta hajatnya, ingin meminta bantuan, bukan malah dipermudah tapi dipersulit. Ya bahkan ya tidaklah mereka harus mendapatkan hak mereka harus dengan mengeluarkan harta, membayar. Ya, yang bayar cepat, yang tidak bayar ya paling belakang. Taib, sulit dengan berbagai alasan. Padahal perkaranya tidak sesulit itu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika seorang muslim yang kondisinya seperti ini. Takutlah dengan ancaman Allah. Anda diberikan kekuasaan, Anda diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah percaya Anda. Iya, di muka bumi. Maka jaga amanat tersebut. Iya, sebagai tanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab, karena Anda adalah orang yang dibebani, diamanati untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Jika Anda tidak benar-benar melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam Anda, akan dipersulit urusan Anda nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana Anda telah mempersulit kaum muslimin di dunia. Kalau di dunia mungkin perkaranya ringan karena hanya urusan dunia. Lalu bagaimana kalau urusan kita dipersulit di akhirat? Iya. Dipersulit di akhirat yang ujung-ujungnya adalah neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian. Nah, di sini juga kita bisa ambil sebuah faedah bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan ya maslahat umum, maslahat kaum muslimin. Ya, bukan hanya mengatur dalam masalah ibadah, ya. Bukan hanya mengatur dalam perkara akidah, tetapi juga mengatur dalam urusan negara, kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Maka tidak benar bahwa agama itu hanya pembahasannya ibadah saja atau keyakinan saja. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, di antaranya dalam bernegara. Ini diantara aturannya. Bagi mereka para penguasa yang Allah berikan kewenangan, kekuasaan untuk mengurusi kaum muslimin, tidak boleh mempersulit urusan kaum muslimin. Ya, buat urusan kaum muslim itu semudah-mudahnya. Nah, agar mereka mendapatkan haknya, mendapatkan bantuan, ya, mendapatkan ya solusi dari kesulitan-kesulitan mereka. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya, bab ar-rishwah. Kita baca terlebih dulu hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala, Abdullah bin Amr berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, ya, orang yang memberikan riswah, wal murtashi, dan orang yang menerima riswah. Ya, rashi